Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita di majlis-majlis hadis Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita jadikan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sungguh kita disuruh untuk mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam beribadah. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh untuk kalian pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang terbaik. Maka apabila seorang insan muslim dan muslimah senantiasa berusaha mengkaitkan segala bentuk ibadah yang dia lakukan dengan pertanyaan, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ini atau tidak, maka insyaallah taala dia akan keluar dengan hasil bahwa agamanya sesuatu yang baik. Ketika hendak melakukan ini, dia mulai bertanya, beginikah Rasulullah SAW beribadah? Ketika dia hendak melakukan ini, dia pun bertanya, bagaimanakah Rasulullah SAW melakukan ketaatan yang seperti ini? Adakah teladannya dari Nabi Muhammad SAW? Maka sungguh dia telah mempraktikkan ayat Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Hal ini yang banyak hilang dari cara beragama banyak kaum muslimin. Mereka beramal, mereka beribadah, mereka melaksanakan ketaatan yang mereka katakan ketaatan, padahal Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan hal tersebut. Tidak pernah mengajarkannya dan tidak pernah menyuruhnya. Bukanlah merupakan sebuah ibadah, suatu ibadah yang tidak pernah dikenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ibadah. Yang tidak pernah dikenal Nabi Muhammad sebagai ibadah tidak akan menjadi ibadah untuk selama-lamanya. Karena tidak mungkin Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang dalam menyampaikan risalah Islam. Tidak mungkin Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang dalam menyampaikan ibadah kepada kita. Maka ibadah seluruhnya adalah apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak beliau ajarkan bukanlah ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Masyaallah muslimin, bab kita bersama hadis-hadis di dalam Sahih Muslim dari kitab Zakah pada malam hari ini adalah babu targhibi fi shadaqati wa ikhrajil mal. Bab anjuran untuk bersedekah dan mengeluarkan harta. Bab anjuran untuk bersedekah dan mengeluarkan harta. Kembali, sedekah maksudnya adalah zakat. Sedekah maksudnya adalah zakat. Berkata Imam Muslim, wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Yahya ibnu Yahya wa ibnu Numair wa Abu Quraib kulluhum an Abi Muawiyah qala Yahya akhbarana Abu Muawiyah an al-A'mash an Zaid ibn Wahab an Abi Dzar radhiyallahu anhu. Imam Muslim berkata, telah menyampaikan hadis kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Yahya bin Yahya dan Ibnu Numair dan Abu Quraib. Berarti hadis ini beliau terima dari empat orang gurunya. Semua mereka meriwayatkan hadis dari Abu Muawiyah. Qala Yahya, beliau kembali berkata Yahya, berarti riwayat yang akan beliau bawakan adalah perkataan Yahya bin Yahya dari gurunya yang bernama Yahya bin Yahya. Qala Yahya, berkata Yahya bin Yahya, akhbarana Muawiyah, telah memberikan kabar kepada kami Muawiyah, Abu Muawiyah, anil A'mash, dari A'mash Sulaiman bin Mahran, seorang ulama ternama Al-A'mash, an Zaid ibn Wahab an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an. Abu Dzar Al-Ghifari qala, berkata, kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi harratil Madinah isya'an. Suatu saat saya berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu tempat yang penuh bebatuan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu isya. Wa nahnu nanzuru ila Uhud. Dan ketika itu kami sedang melihat ke Gunung Uhud. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata kepada saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aba Dzar." Wahai Abu Dzar. Qala qultu, Abu Dzar melanjutkan ceritanya, aku pun berkata, "Labbaika ya Rasulullah." Kupenuhi panggilanmu ya Rasulullah. Qal, berkata Rasulullah SAW, ma uhibbu anna uhudan dhaka indi dhahabun. Tidaklah saya ingin Uhud ini, Uhud itu di sisi saya menjadi emas. Tidaklah saya ingin Gunung Uhud untuk saya sebagai emas. Amsa salisatan indi minhu dinar. Ketika sampai hari yang ketiga, tidak tersisa lagi pada saya dari itu dinar. Maksudnya seperti yang kita syarah pada pertemuan yang lalu, saya tidak ingin, kalau seandainya pun Gunung Uhud ini menjadi emas untuk saya tidak ingin menyimpannya. Di hari yang ketiga saya ingin seluruh emas semua telah diinfakkan di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Rasulullah tidak ingin menyimpan untuk dirinya emas, walaupun emas itu segenap sebesar Gunung Uhud, seperti Gunung Uhud besarnya, dan Gunung Uhud menjadi emas untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. illa dinaran ursiduhu lidainin, kecuali dinar atau emas yang saya simpan untuk hutang, yang saya simpan untuk hutang. Illa an aqula bihi fi ibadillahi hakadha, kecuali akan aku lakukan dengannya, aku berkata dengannya pada hamba-hamba Allah, hakadha hasa baina yadai, seolah-olah beliau memberikan sesuatu kepada di depan beliau. Wa hakadha, beliau memberikan sesuatu, membentangkan tangannya di sebelah kanan. Wa hakadha, ke sebelah kiri. Maksudnya adalah semua itu akan saya berikan kepada manusia di kanan, di depan, di kanan dan di kiri saya. Gunung Uhud. Qal, berkata Rasulullah SAW, thumma masyayna. Qal, berkata Abu Dzar Al-Ghifari, thumma masyayna, kemudian kami melanjutkan perjalanan. Berjalan. Faqal, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar. Qala, qultu labbaika ya Rasulullah. Aku menjawab, kupenuhi panggilanmu ya Rasulullah. Qal, berkata Rasulullah SAW, innal aktsarina humul aqalluna yawmal qiyamah illa man qala hakadha wa hakadha wa hakadha mithla ma sana'a fil marratil ula. Sesungguhnya orang-orang yang banyak memiliki harta, mereka lah orang-orang yang akan merugi dan yang akan sedikit mendapatkan jatah pada hari kiamat, kecuali yang melakukan begini, begini dan begini. Kembali beliau melakukan seperti yang beliau lakukan pada kesempatan yang pertama, maksudnya adalah berinfak. Qal, thumma masyayna, berkata Abu Dzar, kemudian kami pun berjalan. Qala, ya Abu Dzar, Rasulullah kemudian berkata, wahai Abu Dzar, kama anta hatta atik, selalulah di sini seperti ini, jangan bergerak sampai saya datang kepadamu, jangan kemana-mana. Qala, fantalaqa hatta tawara anni, berkata Abu Dzar, Rasulullah pun kemudian bergerak, berjalan sampai menghilang dari saya. Qal, sami'tu laghatan, berkata Abu Dzar, saya mendengar suara gaduh. Wa sami'tu sautan, saya mendengar suara. Qala, faqultu, maka saya berkata, la'alla Rasulullah SAW uridha lahu, mungkin Rasulullah SAW ada sesuatu yang menghadangnya, ada sesuatu yang terjadi padanya, mungkin. Qal, berkata Abu Dzar, fahamamtu an attabi'ahu, saya ingin sekali untuk mengikuti beliau, untuk melihat keselamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumma dzakartu qawlahu, namun kemudian saya ingat akan perkataan beliau, la tabrah hatta atik, jangan kemana-mana sampai saya datang kepadamu. Qal, fantadhartu, maka Abu Dzar mengatakan, akhirnya maka saya tetap menunggu beliau. Falamma jaa, tatkala beliau datang, dzakartu lahu alladhi sami'tu, aku menyebutkan kepada Rasul SAW yang aku dengar. Qal, berkata Abu Dzar, faqal, maka berkata Rasulullah SAW, dzaka Jibril, suara yang kamu dengar itu adalah Jibril. Atani, ia mendatangiku. Faqal, ia berkata, man mata min ummatika la yushriku billahi syai'an dakhala al-jannah, barang siapa yang wafat dari umatmu, Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang wafat dari umatmu, la yushriku billahi syai'a, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dakhala al-jannah, dia akan masuk surga. Qala, qultu, maka Abu Dzar melanjutkan, aku pun berkata kepada Rasulullah, wa in zana wa in sarat, walau dia berzina, walau dia mencuri. Qal, Rasulullah menjawab, wa in zana wa in sarat, walau dia berzina, walau dia mencuri. Ini dia hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim, babu targhib fi shadaqah wa ikhrajil mal, bab anjuran untuk bersedekah. Sedekah adalah zakat. Zakat wa ikhrajil mal, dan mengeluarkan harta adalah infak. Sedekah yang kita kenal, bersedekah yang bukan wajib. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa di dalam agama Islam, soal harta yang terpuji itu adalah ketika kita keluarkan. Apabila kita membaca nusus asy-syar'iyyah, nas-nas syariat Islam daripada Al-Quran dan hadis, pujian dari Allah adalah untuk orang-orang yang berinfak. Jadi harta itu terpuji orang dengan hartanya apabila orang itu rajin memberi. Rajin mengeluarkan harta dari dirinya alias berinfak. Tidak terpuji mengambilnya. Artinya tidak ada pujian bagi orang yang rajin mencari harta. Tidak terpuji bagi orang yang rajin simpan harta. Tidak terpuji. Tidak haram pun tidak. Tergantung. Tapi pujian tidak bertemu. Namun orang itu baru terpuji di dalam syariat apabila dia mengeluarkan. Mengeluarkan hartanya untuk hal yang diridhoi oleh Allah. Saya ingin sebenarnya kepada satu titik. Inilah beda antara harta dengan ilmu. Ilmu mengambilnya terpuji, menyimpannya terpuji, mengeluarkannya terpuji. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, lihat, ini orang sedang mencari ilmu. Keluar dari rumahnya menuntut ilmu. Seperti keluarnya antum dari rumah antum sekarang datang kemari untuk mencari ilmu. Terpuji orang yang keluar dari rumahnya ingin mengambil ilmu, ingin merangkul ilmu, ingin mendapatkan ilmu, terpuji dalam agama Islam. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dengan pekerjaannya keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan untuknya jalan ke surga. Subhanallah. Terpuji. Ilmu disimpan di badan, terpuji. Allah berfirman tentang nabinya, wa innahu ladzu ilmin lima 'allamna. Sesungguhnya dia memiliki ilmu dari apa-apa yang kami ajarkan kepadanya. Memiliki ilmu. Ayat ini berbicara tentang terpujinya ilmu ketika ada pada seorang nabi. Dan kalau saya tidak khilaf, ayat ini berbicara tentang Nabi Ya'qub alaihi salam. Allah memujinya ketika ilmu ada pada dirinya. Fas'alu ahladzikr. Tanyalah orang-orang yang memiliki ilmu. Ketika ilmu ada pada dirinya, dipuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kemudian juga orang-orang yang menyampaikan ilmu. La hasada illa fi fitnatain. Tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Di antaranya rajulun atahu Allahu ilma fahuwa yu'allimuhu ana al-lailu wa ana an-nahar. Orang yang diberikan oleh Allah ilmu lalu dia menginfakkannya, mengeluarkan ilmu itu dari lisannya siang dan malam. Adapun harta yang terpuji adalah ketika dikeluarkan. Salah satu yang orang yang boleh kita hasad terhadapnya, hasad yang baik, yaitu hibtah, setelah orang yang mengeluarkan ilmunya siang dan malam, adalah rajulun atahullahu mala, seorang yang Allah berikan kepada mereka harta. Fahuwa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nar. Dia berinfak dengan hartanya siang dan malam. Lihat perbandingan antara ilmu dan harta. Oleh karena itu di dalam Al-Quran yang sering dipuji, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang dipuji oleh Allah, orang yang selalu menginfakkan hal yang kami berikan kepada mereka. Maka ketahuilah, harta ketika mencarinya tidak dipuji. tidak ada pujian untuk mereka. Dari kitabullah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disimpan di rumah tidak ada pujian. Baru terpuji kalau dikeluarkan di jalan Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu alangkah meruginya orang-orang yang tidak mau dan enggan untuk menuntut ilmu syariat. Karena dia terpuji dari tiga sisi. Terpuji dalam menuntutnya, terpuji dalam memilikinya, dan terpuji dalam menginfakkannya di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Seluruh yang ada di permukaan bumi kalau diinfakkan akan berkurang kecuali ilmu. Seluruh yang ada di permukaan bumi, apapun dia, kalau kita infakkan, dia akan menjadi berkurang. Apapun yang dimiliki manusia, diinfakkan, diberikan kepada orang lain, semuanya berkurang kecuali ilmu. Semakin diinfakkan, dia akan semakin bertambah. Kembali kita kepada bab anjuran di dalam bersedekah dan mengeluarkan harta, tentu untuk hal-hal yang baik. Hadis berasal dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Saya sampai saat ini ingin menyebut sebuah nama, tapi saya ragu apakah itu yang nama yang sebenar daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Apakah di antara kita ada yang mengetahui pasti nama Abu Dzar Al-Ghifari? Saya ingin menyebut sebuah nama yang singgah di benak saya, itulah nama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari terkenal dengan kunyahnya Abu Dzar, dan beliau memiliki nama. Ada satu nama yang sekarang singgah di memori saya, nama daripada Abu Dzar, tapi saya tidak terlalu pasti karena belum merujuk kembali kepada kitab dalam masalah nama para sahabat yang terkenal dengan kunyahnya. Ada yang tahu di antara kita nama Abu Dzar? Hah? Jundub bin Junadah. Nah, betul, Jundub bin Junadah itu yang ingin kita katakan. Jundub bin Junadah radhiyallahu taala an. Yakin ya? Ya. Abu Dzar bernama Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah radhiyallahu taala an. Berkata beliau, "Kuntu amshi ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi harratil Madinah." Insya'an. Suatu saat saya berjalan bersama Nabi SAW di sebuah lapangan yang banyak batu, bebatuan, artinya tidak di rumah penduduk, di tempat terbuka, bersama Nabi Muhammad SAW ke arah Uhud. Waktu itu arahnya di arah Uhud. Dan kami melihat ke Uhud, berarti arahnya adalah ke arah Uhud. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar." Ini menunjukkan bolehnya memanggil orang dengan kunyahnya saja tanpa menyebut namanya. Bahkan ini menunjukkan sunnahnya bertakanni, memakai kunyah. Suatu hal yang masyhur di kalangan Nabi dan para sahabatnya, mereka memiliki kunyah. Mereka memiliki apa? Kunyah. Nabi Muhammad memiliki kunyah dan para sahabat radhiyallahu anhu memiliki kunyah. Kunyah itu adalah Abu Fulan. Disunnahkan kita memiliki kunyah. Maka bagi siapa di antara kita yang belum memiliki kunyah, disunnahkan untuk memakai kunyah. Misalnya sudah punya nama tapi belum punya Abu Fulan, disunnahkan untuk memakai Abu Fulan. Dan boleh kunyah itu berasal dari nama anak, dan itu yang paling banyak. Abu Abdurrahman, Abu Abdillah. Abu Al-Harith, Abu Zubair, Abu Sulaiman, dan yang lainnya. Para sahabat memiliki kunyah. Namun di antara mereka ada yang masyhur dengan namanya, di antara mereka ada yang masyhur dengan kunyahnya. Di tengah mereka ada yang masyhur dengan nama, di tengah mereka ada yang masyhur dengan kunyah. Di antara yang masyhur dengan kunyah Abu Dzar, Jundub bin Junada, Abu Dzar radhiyallahu ta'ala. Masyhur dengan nama, dengan kunyahnya. Sehingga orang lebih kenal Abu Dzar daripada nama beliau radhiyallahu ta'ala. Dan apabila kita mengamalkan sunnah, jangan takut karena adanya kelompok lain yang mengamalkan sunnah yang sama dengan kita amalkan. Apa yang saya maksud? Para teroris juga sekarang banyak memakai kunyah. Dan itu banyak mereka lakukan untuk membuat pengelabuan terhadap orang-orang yang mereka bermuamalah dengannya. Di sini namanya lain, kunyahnya lain. Di negeri lain namanya lain, kunyahnya berbeda. Itu yang tidak kita lakukan. Kita tetap pada kunyah yang satu, tidak untuk mengelabui, tapi untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soal kemudian terjadi kemiripan, kita melakukan ini dan mereka melakukan itu, tidak perlu kita merasa takut dan khawatir. Ini penting. Ya, tidak perlu cemas. Lakukan sunnah Rasul dengan ikhlas, Allah akan menjaga kita. Karena Allah tahu siapa yang melakukannya benar-benar ingin mengikuti sunnah Rasulnya, dan siapa yang melakukannya untuk menutup-nutupi siapa dirinya. Berkata Rasulullah SAW, ya Abu Dzar, Abu Dzar menjawab, labbaika ya Rasulullah, saya penuhi panggilanmu ya Rasulullah. Berkata Rasulullah kemudian, tidaklah saya ingin seandainya Uhud ini menjadi emas bagi saya, melainkan ketika datang hari yang ketiga atau sore yang ketiga, semua itu tidak tersisa lagi pada saya dinar pun, satu dinar pun. Allahu Akbar. Rasulullah SAW, seandainya gunung Uhud ini menjadi emas untuk Rasulullah, bukan itu yang diinginkan Rasul. Rasul tidak mengidam-idamkan Uhud menjadi emas bagi dirinya. Ini zuhud. Inilah zuhud. Apabila kita ingat, Rasulullah SAW kadang hidup dalam keadaan kekurangan makanan. Bukankah kadang-kadang Rasulullah SAW hidup kekurangan makanan? Jawabannya ya. Lihat, walaupun kekurangan makanan, Rasulullah tidak ingin Uhud ini untuk beliau menjadi emas. Melainkan, kalau ataupun menjadi emas, di hari yang ketiga semua habis. Tidak ada tersisa lagi satu dinar pun. Karena beliau telah melakukan infak ke depan, ke kanan dan ke samping. Kanan dan ke samping kiri. Illa dinaran ursiduhu lidain. Kecuali dinar yang saya simpan untuk hutang. Untuk pembayaran hutang yang belum jatuh tempo. Kalau ingin menyimpan, inilah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin menyimpan, itu menyimpan untuk pembayaran hutang daripada emas dan perak yang belum jatuh tempo. Sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan menyimpan-nyimpan harta. Tidak akan menyimpan-nyimpan harta beliau. Bahkan suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat, selesai salat fardu, terburu-buru beliau keluar. Terburu-buru sekali. Terlihat beliau itu tergesa-gesa sekali, keluar dari rumahnya, keluar dari masjid dan masuk rumah. Ketika ditanya, apa yang membuat engkau tergesa-gesa wahai Rasul? Tadi saya baru ingat ada dinar yang belum diinfakkan. Ada dinar yang belum diinfakkan. Dan sebagaimana yang kita katakan kemarin, bahwa inilah Rasul kita tercinta, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sanggup melakukan itu karena beliau sampai kepada puncak keimanan yang luar biasa dan puncak zuhud yang luar biasa. Kita ulangi agar kemudian tidak terjadi salah paham, terutama bagi ikhwan yang tidak hadir pada kesempatan yang lalu, bahwa soal mencari harta dan menyimpan harta itu tidaklah tercela di dalam agama Islam. Tidak tercela di dalam agama Islam. Namun Rasulullah SAW melakukan hal seperti itu tam'an lil akhirah, karena tamaknya beliau terhadap pahala di akhirat. Seandainya kita bisa melakukan seperti yang beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam, itulah yang terbaik. Cuman pertanyaannya adalah sekarang ini, manusia mana sekarang ini yang memiliki iman sekuat itu? Kalau saya nyatakan tidak bisa sekuat itu. Tidak punya harta, asal punya harta infakkan. Asal punya harta infakkan. Asal punya emas infakkan. Siapa orang yang memiliki iman seperti ini sekarang? Dan kemudian saya tambahkan, kalau iman kita belum sekuat ini, jangan coba-coba melakukan ini. Kenapa? Karena khawatir akan timbul penyesalan. Ada saudara kita yang datang kepada saya bertanya, setelah membaca masalah-masalah seperti ini dan bertanya kepada saya, "Ustaz, apakah rumah saya sekarang harus saya jual? Mobil saya sekarang yang ada 2 biji saya jual, saya infakkan jalan Allah semuanya. Lalu saya hidup ala kadarnya." Bertanya seperti itu. Saya jawab, "Sanggup enggak?" Jawaban saya kepada dia, pertanyaan, "Sanggup apa enggak?" Kalau sanggup itu yang terbaik. Tapi kalau tidak sanggup jangan. Saya takut nanti rumah sudah terjual, mobil sudah terjual, kemudian sudah diinfakkan, tidak ada sisa untuk keluarga, lebih banyak termenung daripada cerah wajahnya. Menyesal menjalankan ketaatan seperti itu yang belum didasari oleh iman yang kuat. Rasulullah SAW sudah sampai kepada titik gunung Uhud menjadi emas pun beliau tidak inginkan untuk diri. Seandainya ada untuk Rasulullah Uhud, beliau hanya ingin untuk berinfak. Hari yang ketiga gunung Uhud itu sudah habis, emas sebesar gunung Uhud yang beliau miliki sudah habis untuk diinfakkan di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga beliau mengatakan, "Illa an aqula bihi fi ibadillah," melainkan saya melakukannya, saya berkata dan melakukannya kepada hamba Allah begini, begini, begini. Yaitu kiasan dengan perbuatan bersodakoh, berinfak, mengeluarkan zakatnya. Inilah anjuran yang luar biasa dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan beliau praktekkan. Nabi Muhammad SAW kalau memerintahkan sesuatu dan mengajarkan sesuatu, beliau orang yang terdepan di dalam mengerjakan hal tersebut. Nabi Muhammad SAW mengumpulkan sifat orang kaya yang bersyukur dan orang miskin yang bersabar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan sifat orang kaya yang bersyukur dan orang miskin yang sabar. Jadi kedua derajat itu digabungkan oleh Rasulullah SAW di dalam kehidupan beliau. Karena beliau adalah orang yang sangat kaya raya, harta datang melimpah ruah, tapi beliau infakkan di jalan Allah. Bukti beliau adalah seorang orang kaya yang sangat bersyukur. Dan beliau juga hidup sederhana, kadang-kadang tidak ada makanan di rumahnya, kadang-kadang berhutang. Nabi Muhammad berhutang. Nabi Muhammad SAW berhutang. Maka pada dasarnya apabila kita berhutang itu tidaklah aib, dengan syarat tidak ada niat untuk tidak membayar dan tidak berbohong dalam peminjaman. Dan sudah merupakan bohong apabila ketika kita meminjam takut tidak akan kita bisa, orang itu mau meminjamkan kita, kemudian ketika minjam berapa lama, insyaallah 1 bulan, padahal di dalam hati kita sadar 1 bulan itu belum akan terbayar. Itu bohong sudah dalam minjam hutang, dalam berhutang. Seharusnya apabila kita merasa bahwa sanggupnya membayar 1 bulan, katakan 1 bulan. Atau lebih baik kita bisa membayar 1 bulan, insyaallah kita bisa balikkan, kita katakan 1 bulan 2 minggu, supaya ada rentang waktu untuk pembayaran seandainya terjadi hal yang tidak kita inginkan. Tapi kalau karena takut tidak mendapatkan pinjaman itu, Kalau kita katakan satu bulan insyaallah, padahal di hati kita tahu bahwa kita tidak akan bisa melunasinya dalam satu bulan, maka kita telah berdusta. Wallahu a'lam. Rasulullah SAW berkata, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, saya mengatakan labbaik ya Rasulullah, kupenuhi panggilanmu ya Rasulullah. Sesungguhnya orang-orang yang banyak hartanya, mereka lah orang-orang yang sedikit mendapatkan jatah di akhirat, kecuali yang melakukan begini, begini dan begini. Ini untuk orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengadab mereka sebagaimana yang telah lalu dalam pembahasan-pembahasan yang lalu. Kemudian kami melanjutkan perjalanan bersama Rasulullah SAW berkata, ya Abu Dzar, kama anta hatta ati. Tetap saja di sini sampai saya mendatangimu. Lalu Rasulullah SAW bergerak, berjalan sampai menghilang dari pandangan karena malam di waktu Isya. Dan kita tahu Rasulullah SAW dan para sahabatnya hidup di dalam negeri yang tidak memiliki penerangan, sampai hilang dari pandangan. Dan saya mendengar suara gaduh dan mendengar suara, sehingga saya berpikir mungkin ada sesuatu terjadi kepada Rasulullah SAW dan saya ingin mengikuti beliau. Ini berangkat dari sahabat yang sangat mencintai nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takut terjadi apa-apa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suara gaduh terdengar. Namun saya mengingat perkataan Rasul, jangan bergerak dari tempat ini sampai saya mendatangimu. Keinginan dan perasaan berhadapan dengan perintah dan larangan. Di satu sisi ada perintah untuk tetap di tempat, larangan jangan bergerak, tinggal tetap di sini. Di satu sisi perasaan ingin mengikuti, takut ada apa-apa, takut terjadi hal-hal yang tidak baik untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhadapan perasaan dengan syariat, dengan perintah. Dan Abu Dzar memilih yang terbaik, memilih perintah dibanding perasaan. Dan inilah hendaknya sifat seorang muslim, sifat seorang muslimah, berhadapan dengan syariat Allah, perintah dan larangan Allah dan Rasulnya, bahwa perasaan tidak boleh didahulukan melebihi perintah dan larangan. Apapun, apabila logika atau perasaan telah mendahului syariat, maka itu terdapat kehancuran dalam beragama. Dari situ titik terjadinya kehancuran seorang muslim dalam beragama dan mentaati Allah dan Rasulnya. Logika dan perasaannya dia dahulukan, padahal syariat berkata begini, dia tidak bisa menerima. Logikanya di depan. Paham yang saya maksud? Dia dahulukan perasaannya, dia dahulukan logikanya dibanding syariat. Ketika dia tahu bahwa hal ini tidak pernah Rasulullah ajarkan, kemudian perasaannya berkata, apa sih salahnya? Kemudian logikanya berkata, ini kan kebaikan. Maka orang yang mendahulukan syariat tetap tidak akan mengerjakannya, walau logikanya berkata, ini kan juga baik. Namun orang yang mendahulukan logika dan mendahulukan perasaan, dia tinggalkan apa yang dia ketahui dalam syariat karena logikanya berkata, gak masalah lah insyaallah, kan ini cuman seperti ini aja, gak ada pelanggaran apa-apa. Nasyal muslimin dan muslimat, kesalahan orang beragama kebanyakan berasal dari mendahulukan sesuatu di atas syariat. Oleh karenanya di dalam Al-Quranul Karim datang perintah yang sangat jelas, jangan dahului Allah, jangan dahului Rasulullah. Allah berfirman di awal surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan dahului Allah dan Rasulnya. Apa maksud jangan mendahului Allah dan Rasulnya? Soal syariat, jangan berkata kecuali mengikuti Allah dan Rasulnya. Jangan berbuat kecuali mengikuti Allah dan Rasulnya. Soal syariat, syariat ini bukan apa kata kita. Salah. Syariat ini apa kata Allah dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat ini bukan perasaan kita. Syariat ini bukan pengalaman hidup. Salah. Orang yang menyatakan agama adalah pengalaman hidup salah luar biasa. Agama bukan pengalaman hidup. Walaupun ada pengalaman hidup kita yang berbau agama, betul. Tapi agama bukanlah pengalaman hidup. Dan di zaman kita sekarang sudah banyak orang-orang yang merasa agama itu adalah pengalaman hidup. Sehingga beragamanya sesuai dengan pengalamannya saja, tidak dikembalikan kepada nas atau fondasi beragama, yaitu Al-Quran dan Hadis. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa mengedepankan perintah Allah dan perintah Rasulullah dan mengalahkan perasaannya demi mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantadhartu, ketika saya ingat perkataan Rasul, jangan bergerak sampai saya datang, saya tetap menunggu. Walau di batin saya ingin mengikuti. Kalimat ham adalah keinginan yang selangkah lagi menuju pekerjaan. Keinginan yang sudah sangat kuat. Keinginan yang sudah sangat bulat. Hanya satu langkah lagi, pekerjaan sudah. Itulah ham dalam bahasa Arab. Keinginan yang sudah kuat. Tekad yang sudah bulat. Tinggal mengerjakannya saja. Tapi tetap ditahan oleh Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Karena Rasulullah berpesan, tinggal. Jangan kemana-mana sampai saya datang. Jangan pergi, bergerak sampai saya datang. Tetap di sini. Falamma ja'a, tatkala datang Nabi Muhammad, zakartu lahu allazi sami'at. Saya menyebutkan kepada Rasul apa yang saya dengar. Rasulullah menjawab, zaka Jibril. Suara yang kamu dengar adalah suara Jibril. Itu adalah Jibril yang datang kepadaku. Di antara yang ia katakan, Jibril berkata, man mata min ummatika la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Barang siapa yang wafat dari umatmu hai Muhammad, yang tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Dari mana datang kalimat pasti? Dari fi'il madhi yang bermakna mudhari'. Fi'il madhi apabila digunakan untuk makna mudhari', fi'il madhi adalah fi'il yang berbicara tentang masa yang telah lalu. Betul? Kaedahnya adalah bicara tentang masalah lalu. Itu fi'il madhi. Dakhala, telah masuk. Apabila fi'il madhi ini digunakan untuk masa yang akan datang, surga sudah masuk apa belum? Kita sudah masuk surga apa belum? Belum. Lihat, dakhalal jannah, telah masuk surga. Padahal kita belum masuk surga. Artinya akan masuk surga. Jadi fi'il madhi bermanfaat di dalam sebuah kalimat untuk keterangan masa yang akan datang. Dan ini di dalam bahasa Arab mengandung makna pasti. Pasti masuk surga. Ini adalah kemudahan Allah tabaraka wa ta'ala yang luar biasa terhadap orang-orang yang selalu bertauhid dan tidak mau menyekutukan Allah dengan suatu apapun sampai wafat. Atau kalau toh pun dia pernah melakukan kesyirikan, dia telah bertaubat dengan taubatan nasuha. Dan setelah taubat itu, dia tidak lagi melakukannya sampai akhir hayat. Jadi dua jenis manusia yang akan mendapatkan fadilah ini. Tidak pernah sedikit pun, atau walaupun pernah telah bertaubat, taubatan nasuha, taubat yang serius, taubat yang bersih, taubat yang benar, dan tidak pernah lagi mengulangnya sampai akhir hayat, pasti masuk surga. Namun perlu diketahui bahwa masuk surganya ahlu tauhid beraneka ragam. Namun pasti mereka sampai ke surga. Ada yang cepat, ada yang tersandung kakinya ke neraka. Namun dia tidak akan kekal di neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Dia pasti akan sampai ke surga Allah. Suatu saat dia akan meninggalkan neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah minan nar. Qal, berkata Abu Dzar, qultu, saya berkata kepada Rasulullah, wa in zana wa in sarak. Walau dia berzina, walau dia mencuri. Kata Rasulullah, wa in zana wa in sarak. Walau dia berzina, walau dia mencuri, dia tidak akan kekal di neraka Allah dan pasti masuk surga. Boleh jadi dosa-dosanya Allah ampunkan sehingga dia tidak masuk surga sedikit pun. Masuk neraka sedikit pun. Boleh jadi dosa-dosanya Allah ampunkan sehingga dia tidak masuk neraka sedikit pun. Atau kalau seandainya Allah tidak ampunkan, dia masuk neraka sampai dosanya hilang dan kemudian Allah angkat kembali, dimasukkan ke surga. Namun masir, tempat kembali ahlu tauhid, surga Allah tabaraka wa ta'ala, tanpa terkecuali. Di dalam riwayat-riwayat lain, Abu Dzar bertanya sampai 3 kali. Pertanyaan ini, wa in zana wa in sarat? Rasulullah menjawab, wa in zana wa in sarat. Saking apa namanya, kagetnya, pasti masuk surga walau dia berzina, walau dia mencuri, Abu Dzar mengulang lagi, wa in zana wa in sarat. Rasulullah menjawab, wa in zana wa in sarat. Untuk yang 3 kalinya, Abu Dzar bertanya, wa in zana wa in sarat, walau dia berzina, walau dia mencuri. Kata Rasulullah, wa in zana wa in sarat, wa in raghima anfu Abi Dzar. Walau dia berzina, walau dia mencuri, walau Abu Dzar tidak senang. Dan perkataan wa in raghima anfu Abi Dzar diriwayatkan oleh Abu Dzar. Perkataan Rasul. Padahal sesungguhnya kalau kita belangkah dengan perasaan, untuk apa diriwayatkan itu? Tetapi amanah ilmiah menuntut itu perkataan Rasul untuk disampaikan. Dan ketika Abu Dzar meriwayatkan itu, sehingga terus riwayat itu datang ke sampai di zaman kita, ini menunjukkan amanahnya para sahabat dan keutamaan bahkan untuk seorang Abu Dzar. Walaupun kata-kata itu pada dasarnya backgroundnya atau tampak apa namanya, penampakannya seolah-olah itu penghinaan terhadap Abu Dzar atau pelecehan terhadap Abu Dzar, yang seandainya kita hadapi dengan perasaan kita akan kikiskan riwayat itu, untuk apa sih disebut itu? Tapi Abu Dzar meriwayatkannya. Dan ini malah poin positif dan poin amanah yang hebat, dan Abu Dzar dikenang dengan poin amanah yang satu ini. Dia tidak menghapuskan itu dari riwayat-riwayat yang beliau dengar dari Nabi Muhammad. Di poin yang ketiga, Rasulullah berkata, wa in zana wa in sarak wa in raghima anfu Abi Dzar. Dan Abu Dzar meriwayatkan itu kepada kita. Sampai detik ini para ahli hadis, para tulabul hadis mengetahui bahwa ada riwayat tambahan riwayat selain daripada sahihain itu lapas seperti itu. Yang 3 kali, yang ketiganya Rasulullah berkata, wa in zana wa in sarak wa in raghima anfu Abi Dzar. Masyarul muslimin dan muslimat, hadis yang berikutnya di sebelah, di sanad yang berikutnya hampir sama dengan riwayat yang pertama, namun ada beberapa tambahan. Bahwa Rasulullah SAW juga bertanya kepada Jibril, Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, wa in sarak wa in zana. Jadi dalam riwayat ini Rasulullah juga bertanya kepada Jibril. Setelah Jibril memberikan kabar gembira untuk umat Nabi Muhammad yang pasti akan masuk surga apabila tidak pernah wafat dan tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, Rasulullah bertanya kepada Jibril, wa in sarak wa in zana, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, qala na'am. Jibril berkata, ya. Kemudian Rasulullah berkata, wa in sarak wa in zana, kata Jibril, ya. Rasulullah bertanya lagi, wa in sarak wa in zana, kata Abu Jibril. Jibril berkata, na'am wa in syaribal khamar, ya, dan walaupun dia minum khamar. Walaupun dia minum khamar. Ada tambahan itu di dalam riwayat berikutnya menandakan bahwa Nabi Muhammad juga bertanya kepada malaikat Jibril hal yang sama sebagaimana yang ditanyakan oleh Abu Dzar pada riwayat ini dan riwayat-riwayat lainnya dalam masalah ini. Dan ini menunjukkan bahwa dosa zina, dosa mencuri, dosa minum khamar adalah dosa besar. Sehingga timbul pertanyaan, masuk surga juga walau dia melakukan perbuatan itu? Menandakan bahwa ini dosa besar yang kalau dilakukan bisa saja menjadi penghalang besar untuk mendapatkan hidayah. Sehingga Nabi bertanya kepada malaikat Jibril dan Abu Dzar mempertanyakan itu kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah setelah salat Isya kita lanjutkan dengan tanya jawab karena rencana untuk yang kemarin belum Allah mudahkan. Jadi kita lanjutkan dengan jawab insyaallah setelah salat Isya. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka wa na'ala abdihi wa rasulihi Muhammad.